Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan salah satu faktor yang membuat kontrak karya pertambangan dengan investor asing saat ini menjadi persoalan adalah royalti yang diperoleh bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2003, seharusnya Indonesia memperoleh royalti sekitar 4%. Namun, realisasinya ternyata Indonesia hanya memperoleh 1%. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pelanggaran atas royalti telah terjadi sejak tahun 2003. Nah, kenapa tidak dari dulu diperbaiki dan baru sekarang diusik-usik? Lah yang mau ngusik-usik udah kebagian semua gimana? Kalau kita ngomong begini kan urusannya lalu penegakan hukum, urusannya lalu pajak. Di Republik ini PNS paling kaya kan orang pajak gitu. Dari mana kan gitu? Ya itulah Republik kleptokrasi itu, Republik maling. Jadi dari dulu memang telah terjadi pembiaran terhadap masalah ini ya Pak Her? Nah, apa? Pemerintah yang baru kan dibebani dari pemerintah dulu-dulu gitu. Ini juga muncul di kasus-kasus di tempat lain seperti di Newmont, di atau macam-macam kayak gitu. Nah, kalau ini memang dibiarkan, sebetulnya pemerintah yang rugi. Nah, kalau pemerintah rugi, ya rakyat juga rugi karena royaltinya sangat kecil gitu. Baik, Pak Her. Bisa Bapak ulas, mengapa pada tahun 67 bangsa kita mau menerima royalti yang begitu kecil dari raksasa pertambangan seperti Freeport? Ya kalau tahun 67 ya dengkul lah kita modalnya, kan apa aja juga dimakan. Nah, kalau kita lihat dokumen-dokumen CIA dulu kan ketika konsolidasi kekuatan Orde Baru pasca tahun 65-67 itu kan baru mulai awal konsolidasi. Itu butuh duit banyak, nggak punya cukup modal, negara kan masih miskin. Ya ini ada investor, kita juga nggak tahu bahwa tambang itu kan gede banget tuh, gunung, sekarang jadi danau raksasa. Nah, saya kira orang-orang kita pada tahun-tahun itu termasuk geologisnya segala macam itu belum banyak yang ngerti mengenai konglomerasi batuan itu. Jangan lupa bahwa awal itu namanya itu tembagapura, bukan emas pura. Nah, tembaga itu nggak bisa hidup sendiri. Dia pasti ada komponen mineral logam yang lain ya. Dan diantaranya tuh emas. Nah, kalau disebut emas pura, PT Emas Pura, mungkin juga ribut orang. Oh, ternyata banyak emasnya gitu. Makanya disebutnya PT Tembaga Pura. Kan, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.